Percayakan cinta yang tak harus memiliki. Pernah ku paksakan walau tak sejalan, meski ku tahu ku salah. Dan ku coba melupakanmu karena ku tahu kau bukan milikku. Dan ku berhenti berharap akan cintamu yang dulu ada di hati. Dan ku coba untuk bertahan walau berat, kini ku berhenti. Hatiku tak bisa selalu miliki dirimu. Pernah ku paksakan walau tak sejalan, meski ku tahu ku salah. Dan ku coba melupakanmu karena ku tahu kau bukan milikku. Dan ku berhenti berharap akan cintamu yang dulu ada di hatiku.